Apa hukumnya mengadakan ritual-ritual doa dan zikir bersama tentang banyaknya saudara-saudara kita yang menjadi korban di negeri Filistin? Kenapa di manhaj salafi tidak ada doa dan zikir bersama? Apa yang harus kita lakukan? Doa itu telah diterangkan ketentuan-ketentuannya. Zikir juga diterangkan ketentuan-ketentuannya. Iya. Kalau zikir bersama, untuk apa zikir bersama dia lakukan? Apa kaitannya dengan Filistin? Kalau doa adalah hal yang bagus, seorang berdoa untuk saudaranya, seorang muslim yang tengah ditimpa musibah, ditimpa kesedihan, adalah hal yang baik seorang berdoa. Dan ini yang kita lakukan terhadap saudara-saudara kita yang berada di Filistin. Dan doa itu tidak mesti ribut-ribut, tidak mesti seorang berdoa di jalan teriak-teriak, dan tidak mesti seorang berdoa dia bikin ritual-ritual khusus. Dia berdoa di dalam sholatnya, dia berdoa di sholat malam, iya, berdoa di sholat malam, berdoa kalau dalam perjalanan untuk saudara-saudara yang tertindas, dan selainnya, di waktu-waktu mustajabah. Iya. Kemudian perlu diketahui ya bahwa apa yang dilakukan oleh sebagian orang dari bentuk terlalu berlebihan di dalam mengungkapkan kesedihan dengan cara demo-demo di jalan, ya, menampilkan gambar-gambar korban dan selainnya ini berlebihan, bahkan membuat musuh-musuh Islam semakin bergembira, ketawa terhadap kaum muslimin. Perhatikan mereka, kita sudah bantai mereka, ya, teman-temannya malah seperti itu keadaannya, teriak-teriak di jalan. Kasihan, diketawain oleh orang-orang kafir. Iya. Karena seorang muslim tidak menghinakan dirinya, tidak menghinakan kaum muslimin. Harus tampak keteguhan, ketabahan ketika menghadapi musibah. Jangan berbuat perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bantuan, seorang membantu saudaranya sesuai dengan kemampuannya. Ya, dan saya menghimbau, dan ini himbauan dari dulu. Ya. Bukan hanya kejadian sekarang ini. Dari kejadian yang sudah sangat banyak terjadi di Filistin dan selain Filistin, bahwa kita wajib untuk membantu saudara-saudara kita kaum muslimin yang tertimpa kesedihan, musibah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan, yashuddu ba'dahu ba'dha." Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya bagikan bangunan. Sebagian dari mereka menguatkan sebagian yang lainnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Perumpamaan kaum mukminin dalam hal cinta mencintai, kasih mengasihi dan sayang menyayangi itu bagikan satu tubuh. Apabila sebagian dari anggota tubuh mengeluh sakit, maka dirasakan oleh yang lainnya dengan tidak bisa tidur, dengan suasana panas atau cuaca, dengan suhu panas pada badannya. Nah, itulah kaum mukminin merasakan penderitaan saudaranya. Ya, dia memberikan bantuan dengan doa. Apa yang dia mampu? Apa yang dia mampu? Ya, karena itu siapa yang mampu menyalurkan bantuannya ke lembaga-lembaga yang dipercaya bisa menyambung bantuan itu ke Filistina, itu adalah hal yang sangat dianjurkan. Ya, perkara yang hendaknya dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimat. Iya. Baik. Dan saya perlu ingatkan di kesempatan ini bahwa sebab musibah dan dosa atau sebab musibah yang menimpa kaum muslimin itu adalah berasal dari diri-diri kaum muslimin itu sendiri. Iya. Allah berfirman, "Wa ma asabatkum min musibah fa bima kasabat aydikum." Apa yang menimpa kalian dari musibah itu disebabkan karena diri-diri kalian. Dan Allah firman, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Iya. telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan dan di daratan karena perbuatan tangan-tangan manusia untuk membuat mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka sendiri. Jadi itu asalnya dari perbuatan sendiri, dari tangan sendiri. Kemudian di antara hal yang menyebabkan banyaknya musibah yang terjadi, jauhnya umat Islam dari tuntunan agama. Iya. Tidak terikat dengan tuntunan syariat. Lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau berkata, "Yushaku an tada'a 'alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha." Dikhawatirkan kalian nanti akan diperebutkan oleh umat-umat. Seperti makanan diperebutkan di atas meja. Hina sekali umat diperebutkan oleh musuh-musuhnya seperti makanan diperebutkan di atas meja. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hal min killatin nahnu yawma id?" Apakah kami waktu itu sedikit? Kata beliau, "La, tidak. Bal antum yawma idin kathir." Bahkan kalian waktu itu sangat banyak. "Walakinnakum gutha ka gutha is-sail." Tapi kalian ini buih seperti buih air itu. Buih lautan. Buih banyak jumlahnya. Tapi tidak ada harganya. Iya. Kuantitas banyak tapi kualitas tidak ada. Nah. Kemudian Rasulullah terangkan. Iya. "Wala yanzi'anna Allahu min kulubi aduwikum al-mahabata minkum. Wala yakdifanna Allahu fi kulubikum al-wahan." Sungguh Allah akan mencabut rasa wibawa terhadap kalian di hati-hati musuh-musuh kalian. Ini musibah yang pertama. Dulunya umat Islam ya ditakuti oleh musuhnya. Satu bulan sebelum umat Islam tiba di negeri musuh, musuh sudah takut. Itu dulu. Tapi sekarang tidak ada lagi wibawa terhadap umat Islam. Kemudian musibah yang kedua, Rasulullah terangkan, "Wala yakdifanna Allahu fi qulubikumul wahan." Dan sungguh Allah akan melemparkan ke dalam hati kalian penyakit al-wahan. Ketika beliau ditanya apa al-wahan itu, kata beliau, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Cinta dunia dan takut mati. Perhatikan ya, musibah ini terjadi sebabnya dimaklumi. Dan di konteks lain Rasulullah ya, menyebutkan hal yang mirip tapi dengan konteks lain. Dalam hadis Ibnu Umar riwayat Abu Daud, kata beliau, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zara wa taraktumul jihada sallatallahu 'alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah melakukan jual beli dengan cara ina, salah satu jual beli dengan cara riba, kalian telah riba dengan peternakan, sibuk dengan pertanian, dan kalian meninggalkan jihad. Ini empat penyakit ya. Kalau kita lihat penyakit al-wahan sama saja. Jual beli dengan cara riba, cinta pertanian, ini cinta dunia semuanya. Meninggalkan jihad, ini takut mati. Penyakitnya sama, cuma konteksnya saja berbeda. Kemudian Nabi terangkan akibat kalau penyakit ini ada di tengah umat. Iya. Sallatallahu alaikum dullan. Allah akan menimpakan kepada kalian suatu kehinaan. Akan dihinakan umat ini. Ini musibah yang akan menimpa. Bagaimana solusi menghadapi kehinaan? Nabi hanya menyebutkan satu hal saja. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mengangkatnya dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Mempelajari agama kalian. Karena itu, jauhnya kaum muslimin dari ilmu agama. Kurangnya perhatian mereka terhadap agama. Bahkan banyak dari manusia berjelek sangka terhadap agama. Ini adalah sebab kehinaan. Dan sebab turunnya musibah. Kemudian di kesempatan ini juga saya ingin ingatkan tentang bahaya. Ya, makar musuh-musuh Allah. Iya. Nah, sekarang orang-orang Yahudi minta damai, gencatan senjata. Disambut oleh orang-orang yang memimpin perjuangan di Palestina, ya, disambut. Ya, dan itu mereka anggap sebagai kemenangan. Karena Yahudi katanya sudah sangat takut. Ya. Yahudi dari dulu kaum penakut. Tidak ada sejarahnya orang Yahudi itu pemberani. Ya. Paling takut mati orang Yahudi. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Salah seorang dari mereka berharap kalau dia hidup 1000 tahun. La yuqatilunakum jami'an illa fi qurun muhassanatin aw mi wara'i judur. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Orang Yahudi itu tidak pernah memerangi kalian kecuali di benteng-benteng yang terjaga atau dari belakang tembok dia perang. Itu sejarah orang Yahudi, perang Khaybar mereka punya tembok, benteng. Enggak ada yang berani front terbuka orang Yahudi. Hingga hari ini tutup semua jalur masuk ke negeri Yahudi. Ya. Karena itu memang dapat serangan roket-roket. Itu kelihatan sekali. Bangsa penakut ini. Lebih penakut daripada cacing. Ya, karena itu mereka langsung minta perdamaian. Tapi subhanallah, perdamaian dengan orang-orang Yahudi diterima. Nyawa kaum muslimin sudah yang lebih 100. Ya, padahal dari Yahudi berapa yang meninggal? Mungkin 10 tidak sampai atau belasan paling banyak. Dan meninggal dari kaum muslimin berapa jumlahnya? Iya. Berapa jumlahnya? Ini harus dipikirkan oleh kaum muslimin. Karena itu semenjak dahulu Syekh bin Baz rahimahullah yang menawarkan solusi kepada orang-orang Filistin supaya melakukan perdamaian saja. Ya. Hingga mereka memiliki kekuatan. Kalau sudah kuat seperti kaum muslimin, ya. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa Nabi, ya, beliau di Mekah tidak ada peperangan dengan tangan. Karena masih lemah kaum muslimin. Demikian pula setelah beliau hijrah ke Madinah. Bahkan ketika para sahabat dengan jumlah 1300 orang lebih ingin melakukan haji, dihadang oleh kaum musyrikin. Tidak boleh masuk ke Mekah. Nabi menerima perjanjian damai dengan mereka. Iya. Itulah perjanjian Hudaybiyah. Salah satu poinnya, mereka tahun ini tidak boleh masuk haji. Dan di antara poinnya, siapa di antara muslim di Mekah lari ke Madinah, maka wajib dikembalikan, diserahkan ke Mekah. Itu diterima oleh Rasulullah. Sampai sebagian sahabat berkata, ya Rasulullah, anak maluddaniyata fi dinina, apakah kami menerima kehinaan dalam agama kita? Bukankah kalau kita terbunuh, kita di dalam sorga, kalau mereka terbunuh dalam neraka? Maka Rasulullah berkata, wahai Umar, Umar ya yang berkata seperti itu, wahai Umar, aku adalah Rasulullah. Demikian aku diperintah. Dan dengan perjanjian Hudaybiyah ini, Allah turunkan firman-Nya, inna fatahna laka fathan mubina. Kami telah memberikan kepadamu kemenangan, kemenangan yang sangat jelas. Dianggap perdamaian ini sebagai apa? Sebagai kemenangan. Karena itu jangan disangka bahwa seseorang yang dia mundur untuk mempersiapkan kekuatan lebih baik, jangan disangka bahwa itu kelemahan. Iya. Ini pemikiran yang keliru yang sering terjadi pada saudara-saudara kita. Ya, di Filistin. Kadang sebagian mereka dahulu melakukan aksi-aksi bom bunuh diri. Ya, masuk satu, mati orang Yahudi 7-10 orang. Tapi setelah itu ratusan kaum Filistin, kaum muslimin yang terbanding. Ini di mana pertimbangan maslahatnya? Ya. Karena itu harus dipahami. Ya, dan sekarang ini dari hasil perdamaian, ya, justru menguntungkan pihak-pihak yang sebenarnya mereka adalah musuh-musuh Islam. Itu orang-orang Syiah Iran, orang-orang Syiah Lebanon, dari Hizbullah, Warta Hizbullah, ini mereka orang-orang Syiah. Dan dari kejahilan, sebagian orang yang menganggap punya respon terhadap Filistin ini membantu, mereka sebarkan ucapannya. Orang-orang Partai Hizbullah malam ini mereka akan menyerang, ya, ke Israel dan seterusnya. Tidak ada sejarahnya ada orang-orang Syiah mau bermusuhan dengan Yahudi. Karena Syiah itu sendiri asalnya orang Yahudi. Pemahamannya sama dengan Yahudi. Dan mungkin saja mereka sengaja memicu konflik sehingga menyebabkan terjadinya korban di tengah kaum muslimin. Dan ini harus dipahami dari makar-makar musuh. Ya, karena itu harus dipila-pila masalah-masalah yang terjadi. Seorang muslim yang mengerti apa tanggung jawabnya sebagai muslim, dia paham bahwa musibah itu turun karena dosa. Tidak mungkin ada asap, tidak ada api. Tidak mungkin. Maka dia berbenah. Introspeksi diri. Iya. Introspeksi diri. Dan ini yang harusnya diperhatikan. Dan apabila tertimpa musibah pada suatu negeri dari kaum muslimin, maka hendaknya negeri-negeri yang lain, ya, mengambil pelajaran dari musibah itu. Jangan sampai mereka juga tertimpa dengan hal yang sama. Ini sebenarnya dari renungan-renungan yang hendaknya kita perhatikan dari musibah-musibah yang menimpa. Ya, bukan seseorang dalam musibah yang seperti ini berjelek sangka kepada orang lain, ya, berbuat perbuatan-perbuatan yang di luar jalur, ya, di luar batas. Ya, sebagian orang punya semangat, ya, sedih melihat kaum muslimin terbantai. Dia sebarkan foto-foto, ya, jasad-jasad yang apa namanya menjadi korban, ya. Dan hal yang seperti ini menambah kaum kuffar semakin bergembira dan tertawa. Iya. Jelas, ya? Karena anda seluruh berita itu pantas untuk disebarkan. Dan seluruh berita pantas untuk disebarkan. Kalau terjadi musibah tertentu, disebarkan poin-poin tertentu saja. Yang dengannya tercapai maksud yang diinginkan untuk membantu kaum muslimin. Iya. Dan berhati-hati dari apa? Serangan musuh, bukan dia menyebarkan berita-berita yang dengannya orang-orang kafir semakin bergembira, semakin tertawa. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan rahmatnya kepada seluruh umat Islam yang tertindas dan terzalimi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada mereka semua untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengobati siapa yang luka di antara mereka dan memberikan hiburan terhadap siapa yang bersedih di antara mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala kesusahan, penderitaan dan kepedihan yang menimpa mereka. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang yang zalim dari kalangan Yahudi yang kafir maupun selainnya. Dari kaum munafikin yang membantu mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memuliakan Islam dan kaum muslimin dan memberikan kesadaran kepada mereka semua untuk kembali kepada agama mereka. Innahu waliyudzalika walqadiru alaihi wa huwa jawwadun karim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.